secepat itu hati ku tergoda, semudah itu diriku terbawa ke dalam satu rasa yang berbeda. Seiring gejolak irama asmara, dapatkah ku sejenak terus berlanjut, marakah membara menepis kelam.